kayo nyo nang kambang. Alun lay tau ka di bawo nyo tabang. Lasi pay kumbang na napanday marayu. Mandayu bungo ka maliso madu. Hey, hati-hatilah bungo, jangan sampai dape bancano. Hey, hey, hey, inge-ingelah diri, jangan sampai manyasa nanti. Ayo nyonang kambang.